Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat ini. Kita akan memulai sebuah pembahasan dari pembahasan-pembahasan agama yang penting untuk kita pelajari, salah satu fan min fununil ilm, salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu, yaitu pembahasan tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah. Dan kita akan membaca sebuah risalah latifah mufidah yang ditulis oleh al-allamah al-syeikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, ya, dalam risalah beliau yang berjudul Al-Qawaidul Fiqhiyah. Al-Qawaidu Al-Fiqhiyah. Naam. Beliau rahimahullah, ya, Syekh Abdul Rahman, ya, di dalam risalah ini Al-Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengumpulkan cukup banyak qawaid dalam bentuk manzumah, ya. Taib. Berapa jumlah manzumah, ikhwan? Jumlah abyatnya 47 abwab, abyat. Ya. Abyat qalilah, bait-baitnya tidak begitu banyak. Namun jama'a fiha, beliau mengumpulkan di dalamnya cukup banyak qawaid fiqhiyah. Dan walhamdulillah beliau sendiri juga mensyarahnya, memberikan penjelasan. Wa sahibul bait adra bima fih. Dan pemilik rumah itu lebih faham, ya, isi dari rumah itu, karena beliau yang menulis abiyat, kemudian beliau memberikan penjelasannya. Kita pilihkan risalah ini atau manzumah ini li suhulatil ibarah, karena ibaratnya yang mudah, wa kasrati al-fawaid allati fiha, dan banyaknya faedah yang ada di dalamnya. Naam. Taib. Kita mulai untuk kita membaca manzumah ini. Diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati. Thumma assalatu ma'a salamin da'imi 'alal rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fukhari. I'lam hudita anna afdal al-minan ilmun yuzilu shakka anka wad-daran wa yakshifu al-haqqa lidil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi. Fahris ala fahmika lil-qawaidi jami'atil masail al-shawaridi fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutbi ahli al-ilmi qad hassaltuha jazahumul maula azimal ajri wal afwi ma'a ghufranihi wal birri. Naam, demikian 10 abyat qaddama biha hadhihi risalah. Beliau mengawali risalahnya dengan 10 abyat yang ini merupakan muqaddimah. Ya, diawali dengan pujian kepada Allah, ya, memuji Allah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi, ya, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aliyy, ya, zat yang maha tinggi. Naam, dengan ketinggian yang mutlak, uluul qadr wa uluul qahr wa uluul dzat. Qala Allahu jalla wa ala di dalam ayat kursi, ya, di akhir ayat Allah sebutkan nama ini. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat yang selalu dibaca yaumiyan setiap hari mengingatkan nama ini, min asma'illahil husna, di antara nama Allah yang husna, yang maha indah adalah al-ali, zat yang maha tinggi, dengan al-uluwul mutlak, dengan ketinggian yang mutlak, ya. Inilah yang nanti akan membedakan antara ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Ahlus sunnah menetapkan uluwul zat, zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas sab' samawat. A'amintum man fis sama? Ya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Naam. Semuanya di bawah Allah jalla wa ala. Jadi sifatul 'ulu bagi Allah adalah 'uluul mutlaq. Uluwul dhat, dhat Allah tinggi di atas semuanya. Wa uluwul qahr, wa uluwul qadr. Uluwul sifat, al-qadr. Semua sifat Allah Azza wa Jal atas, di atas semua sifat-sifat makhluk, ya. Kekuasaan Allah juga di atas semua kekuasaan. Naam. Al-arfaqi ay ar-rafiq fi af'alih, ya. Wa af'aluhu kulluha rifqun, ya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala adalah dhat yang penuh dengan kelembutan, ya. Semua apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, ala ghayatil masalih wal hikmah, mencapai puncak-puncak maslahat dan hikmah. Ya. Taib, al-arfaq ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, nah, tapi di sini menunjukkan apa namanya kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan hikmahnya. Naam. Wabillahi taufiq. Naam. Wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang jami'il asya'. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengumpulkan, dan dia pula yang memisahkan. Naam. Kata Syekh Sa'di dalam syarahnya, kita tidak baca semua syarahnya. Naam. Wa qawli, adapun ucapanku, kata Syekh Sa'di, wa jami'ul asya'i wal mufarriqi, dan Allah adalah zat yang mengumpulkan asya', perkara-perkara, wal mufarriqi, dia pula yang memisahkan perkara-perkara. Ya'ni maksudnya annahu ta'ala jama'al asya' fi syai'. Allah dialah yang mengumpulkan asya', segala sesuatu pada sesuatu. Wa farraqaha fi syai'in akhar, dan Allah pula yang memisah-misahkan semuanya itu pada sesuatu yang lain. Sebagai contoh, kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi khalaqahum. Seperti, ya, semua makhluk ini semuanya adalah makhluk Allah. Jama'ahu au jama'ahum fi hadha. Jama'a baina khalqih, Allah mengumpulkan semua makhluk-makhluknya di mana mereka semuanya adalah sama sebagai makhluknya Allah. Razaqahum, ya, yani khalaqahum, Allah menciptakan mereka, wa razaqahum, dan memberikan rezeki kepada mereka. Tidak ada yang beda. Saya dan antum sama. Fi syai, dalam sesuatu, yaitu kita semua adalah makhluknya Allah. Khalaqana wa razaqana. Dia yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Dialah yang mengatur alam semesta, Rabbul Alamin. Wa farraqa bainahum, di sisi yang lain, di saat yang sama Allah beda-bedakan. Fil ashkal, dalam bentuk. Wasuar, dia yang menjadikan fulan tinggi, menjadikan fulan pendek, menjadikan fulan putih, menjadikan fulan hitam. Farraqa bainahum fil ashkal wasuar wattul wal kisar wassawadi wal bayad wal husn wal qubh, ya. Baik, buruk, cantik, tidak, atau yang seterusnya, wa ghairu dzalika minas sifat, dan yang selainnya dari sifat. Dan ini semuanya, ya, kullu hadza, semua ini sadirun an kamali qudratih, semuanya ini menunjukkan kesempurnaan kudrohnya Allah. Subhanallah. Kesempurnaan kudrohnya Allah dan hikmahnya. Segala sesuatu, ya, yang kita saksikan di alam semesta ini menunjukkan betapa sempurnanya kudrohnya Allah. Ya. Dalam diri kita saja kita melihat betapa besarnya kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada jantung di tubuh kita, kita tidak mengendalikan, Allah yang mengendalikan. Manfaatnya luar biasa jantung ini, ya, perjalanan darah pada tubuh kita yang kita tidak mampu untuk menguasainya. Nah, itu baru satu di antara bagian tubuh kita di dalam, belum yang lain. Ya. Nah, taib. Antum makan satu sendok sudah tidak mikir apa yang terjadi di dalam, sudah jalan, ada proses, ya. Sampai kemudian diserap ini makanan, ya. Antum taunya hanya masuknya dan keluarnya, kan demikian, ya. Ya, masuk, habis itu tidak kita pikir, tahu-tahu keluar. Taib, ini semuanya ikhwan, sadirun an kamali qudratih wa hikmatih. Dan juga menunjukkan Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa wada'ahul asya'a aw wa wad'uhul asya'a mawadhi'ahul la'iqah biha. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah. Maka wajib bagi kita untuk memuji Allah, menyanjungnya. Karena Allah memiliki sifatul kamal wa nu'util jalal. Karena memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha agung, maha indah. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Kita puji Allah karena Allah adalah zat yang memberikan nikmat kepada kita. Dzin ni'amil wasi'atil ghazirah. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat, ya, yang memberikan kepada kita semua nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita rasakan itu dari Allah. Zahir, batin, ya. Taib. Hada bayanun au bahada bayanu li sa'ati fadlih. Kata Syekh Sa'di dalam bait yang saya sebutkan ini adalah penjelasan, ya, tentang betapa luasnya keutamaan Allah atas kita. Wa atayahu, dan betapa luasnya pemberian Allah asyamilah yang mencakup li jami'i khalqihi, semua makhluknya. Subhanallah, semua Allah yang memberi, ya, semua Allah yang memberikan rezeki, semua nikmat yang kita rasakan minallah, dari Allah. Ya. Fala yakhlu makhlukun min ni'amihi tarfata ain. Tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari nikmat Allah. Tidak ada satu makhluk pun, sebut siapa makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya, ya, merasakan nikmat dari Allah. Walasiyamal adami, apalagi Bani Adam, yang Allah muliakan mereka atas yang lain. Fa innallaha faddalahu wa syarrafahu. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka Bani Adam, ya. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptakan langit dan bumi ini lima solihil ibad, untuk maslahat hambanya Adami. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Ya, al-an'am, ya, wal-asjar, as-samarat, ya. Lakum, untuk kalian. Naam. Wa asbagha 'alaihi ni'amahu dhahirah wal batinah. Allah, dialah yang melimpahkan, ya, nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin untuk manusia ini, Adami ini. Allah beri akal, Allah beri macam-macam, Allah beri ilmu, Allah utus para nabi, para rasul. Semua nikmat ini la yumkinu ti'dadu ni'amih, yang tidak mungkin untuk menghitung nikmat Allah. Qala jalla wa ala, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Dan kita harus ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini, semua nikmat itu untuk kita syukuri. Dan itu menjadi sebab kebahagiaan kita, kemuliaan kita. Walakinnahu ta'ala radhiya min syukri ni'amihi bil i'tirafi biha wa tahaddus biha wa sarfiha fi ta'atillah. Apa yang Allah berikan berupa nikmat ini bukan semata-mata diberikan begitu saja, namun untuk diuji manusia itu. Allah ridha atas hambanya ketika hamba-hamba Allah bersyukur atas nikmatnya. Kaifa nasykurullah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama, bil i'tirafi biha, dengan kita mengakui itu adalah nikmat Allah. Naam, ingat, sadar, mengakui itu adalah nikmat Allah. Tidak kemudian ujub, ya, berbangga diri, mengagumi diri sendiri. Naam, apa yang kita miliki berupa harta, berupa ilmu, berupa naam, nikmat, itu semuanya dari Allah. Minallah. Syukur dengan qalb, dengan hati. Wa tahaddus biha, kemudian dengan lisan. Ya. Lisan mengucapkan pujian, sanjungan kepada Allah. Ya. Tidak justru sebaliknya mencela nikmat Allah. Wa tahaddus biha, kemudian bersyukur dengan cara menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Wa sarfiha fi ta'atillah. Wa an la yusta'an bi syai' min ni'amihi 'ala ma'asih. Dan tidak menggunakan sedikit pun dari nikmat Allah untuk membantu dia dalam berbuat maksiat kepada Allah. Baik, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena luasnya nikmat Allah. Dzin ni'amil wasi'atil ghazirah, nikmat yang sangat banyak. Wal hikamil bahiratil katsirah, dan kita puji Allah Subhanahu wa taala karena, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan, ya, yang menjadikan akal-akal manusia ini, ya, betul-betul kagum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, Allah berikan ini. Wal hikamil bahiratil katsirah, yakni anna hikamih, hikmah-hikmah Allah itu sangat banyak, katsirah, tubhirul uqul, yang menjadikan akal-akal manusia itu terkagum, takjub, wa tata'ajjab minha ghayatul ajab, sampai pada puncak-puncak kekaguman tidak bisa diungkapkan dengan kata. Fa inna jami'a makhluqatihi ma'murati wa ma'muratihi mustamila 'ala ghayatil hikmah, karena sungguh semua makhluk-makhluk Allah, semua yang Allah perintahkan, semua yang ada di alam semesta ini mustamilah ala ghayatil hikmah. Ya. Kita bisa menyaksikan hikmah yang demikian agak sempurna. Wa man nadhara fi hadzal kaun, barang siapa yang melihat alam ini, wa ajaibih, dan keajaiban-keajaibannya. Wa samaihi, langitnya yang ada di atas. Wa ardihi, ya, buminya. Wa syamsihi wa qamarih, mataharinya, bulannya. Wa kawakibih, ya, kemudian juga bintang-bintangnya. Wa fusulihi, musim-musimnya. Wa hayawanihi, hewan-hewan yang ada. Nah, wa asjarih, tanaman-tanaman. Wa nabatih, ya, wa jibalih, wa biharih, semua ini, langit, bumi, ya, gunung-gunung, bukit, danau, wa jami'i ma yahtawi alaih, dan semua yang ada di muka bumi ini, siapa yang mau memperhatikannya? Ra'a fihil ajaibil azimah, dia akan melihat perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Wa yakhfil insan nafsahu, cukuplah manusia melihat keagungan Allah dengan melihat dirinya saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun, belum yang lain, melihat dirinya saja tidak mampu, ya, untuk menilai betapa, ya, besarnya kekuasaan Allah. Fa innahu idza nadhara ila kulli 'adwin min a'dha'ih, karena sungguh manusia kalau mau merenungkan dan melihat ila kulli 'adwin, kepada semua bagian tubuhnya, ya, alima annahu la yaslu fi ghairi mahallih, apa yang ada pada tubuhnya itu betul-betul di atas hikmah Allah menciptakan itu. Ya, memang pasnya di situ. Ya atau tidak, ikhwan? Ya. Naam. Coba kalau rambut mata ini tambah panjang, ya, antum sibuk setiap hari namanya. Ya kan? Bahasa Jawanya apa? Idep. Tahu idep enggak saya? Idep itu enggak tambah panjang. Coba kalau tambah panjang idep itu. Ya. Wabillahi taufiq. Semua pada tempatnya. Semua pada maslahatnya. Semua Allah ciptakan, ya, untuk masalih al-ibad. Taib. Wabillahi taufiq. Kemudian setelah beliau, ya, dalam beberapa bait mengingatkan kita untuk banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan kita diperintahkan untuk banyak memuji Allah dalam adhkar, sobah, masa, ba'da salawat, bahkan dalam salat kita wajib untuk kita membaca suratul fatihah al-mustamil ala madha alhamdulillah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, semuanya pujian, sanjungan, ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca ayat-ayat ini. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, dan pada doa Sayyidul Istighfar yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan orang yang membacanya dalam keadaan yakin di waktu pagi dan mati di hari itu, maka dia mati di atas fitrah, di atas Islam. Dan orang yang membacanya di sore hari, ya, dengan yakin dan mati di malam hari itu, mati di atas fitrah, di atas Islam. Ya, di antara kandungan Sayyidul Istighfar adalah li'tiraf ala ni'am, ya, sanjungan kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Doa yang agung mustamil ala alhamdulillah wa syukrih, nah, mengandung pujian kepada Allah dan syukur kepadanya. Kemudian berkata Syekh, wa qawli thumma salatu ma'a salamin da'imi ala rasulil qurashil khatami, kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qurashi, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraish, wa Quraish min dhurriyyati Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, al-Qurashi al-Khatami, sebagai penutup para nabi, alladhi khatamallahu bihi anbiya'ah wa rusulah fala nabiyya ba'dahu. Ini keyakinan kita, tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, rasul yang wajib kita cintai, yang wajib kita benarkan semua ucapannya, yang wajib kita taati perintahnya, yang wajib kita tinggalkan larangannya, yang wajib kita mencontoh dan mentoladaninya dalam ibadah. Rasul al-Karim, yang telah menghabiskan waktunya ya li hidayatil ummah, untuk membimbing umat ini, wa irsyadihim ila siratil mustaqim, memberikan bimbingan untuk manusia berada di atas siratul mustaqim. Wa min haqqihi, di antara hak beliau adalah kita memperbanyak sholawat. Ya. Dan Allah beri pahala yang besar bagi orang-orang yang bersholawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Summa sholatu ma'a salamin da'imi 'ala ar-rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari. Demikian pula semoga salawat dan salam terlimpah kepada alihi, keluarga beliau. Masuk di dalam al-bait adalah azwajuh, istri-istri beliau. Wa abna'uhu wa banatuh, putra-putri beliau. Nah, kerabat-kerabat beliau. Nah. Ahlul bait menurut ahlus sunnah. Bukan ahlul bait inda syiah, rafidah. Yang mereka mengeluarkan dari ahlul bait orang-orang yang termasuk ahlul bait. Akhraju azwajan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka keluarkan ya, istri-istri Nabi dari ahlul bait. Bal kaffaruhun, bahkan mereka orang-orang Syiah mengkafirkan istri-istri Nabi waliyadu billah. Nah, dan mereka yang berhak untuk dihukumi dengan al-kufur billahi azza wajal. Naam. Demikian pula semoga selawat ya Allah limpahkan washabihil abrar kepada para sahabatnya ya, yang mulia yang sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga ditazkiyah oleh Nabi alaihi salatu wasallam fi ahadisi dan hadis-hadis beliau, orang-orang yang telah mendapatkan derajat yang tinggi al-haizi maratibal fukhari, mereka adalah orang-orang yang telah mencapai derajat-derajat yang tinggi. Nah, Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Generasi yang ketika mereka beramal sedikit Allah lipat gandakan pahalanya. La tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Fawalladhi nafs Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalaupun di antara kalian ada yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan sodakohnya sahabat walaupun satu mud. Satu mud adalah mil'ul kaffain, dua telapak tangan yang ditangkupkan. Taib sodakoh mereka gandum atau tamr sebanyak itu atau separuhnya tidak bisa dikalahkan dengan infak sebesar gunung Uhud emas ya, yang kita keluarkan. Nah, itu pun kita tidak mungkin melakukan. Nah, lalu bagaimana akan mengejar fadlahum, keutamaan mereka? Nah, maka kewajiban kita adalah mencintai mereka. Ya, karena dengan itu kita akan Allah bersamakan dengan mereka. Ya, kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka dengan kecintaan itu. Lillah wa fillah. Nah, al-mar'u ma'a man ahab. Baik. Setelah beliau memuji Allah, kemudian beliau berselawat ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, dan juga para sahabat beliau, keluarga beliau. Beliau tutup mukaddimah dengan mengingatkan kita tentang keutamaan ilmu ya, keutamaan ilmu. Taib, agar kita lebih bersemangat di dalam apa namanya menuntut ilmu, di dalam memurojaah ilmu, di dalam menyampaikan ilmu ya. Kata beliau rahimahullah, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Dari nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada alamin, kepada alam ya, ada nikmat yang sangat besar yang tidak semua orang merasakan, dan ini mendorong untuk kita lebih memperhatikannya, karena ternyata ya Allah lebihkan kita atas alamin, atas banyak makhluknya, yaitu nikmatul iman, nikmatul ilm, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal hadad din al-azim, mengenal agama Islam. I'lam, ketahuilah, hudita, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, anna afdalal minan, sesungguhnya seafdal-afdal nikmat dari Allah adalah ilmun, ilmu yuzilu syakka anka waddaran, ilmu yang menghilangkan keragu-raguan padamu, waddaran, dan juga noda-noda yang ada pada dirimu, yaitu al-iman, ilmu kitab wa sunnah, al-yaqin. Nah, yang tadinya seorang berada di dalam kegelapan, kesyirikan, berada di dalam kegelapan al-bidah, Allah keluarkan menuju cahaya iman. Nah, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, Allah telah limpahkan atas mereka ilmu yang yuzilu asyak wad-daran. Nah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, ya, orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan iman, mendapatkan ilmu yang yuzilu syakka wad-daran, Allah keluarkan, ya, minal dhulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju mana? Nur, cahaya. Sehingga akan tampak al-haq itu hak dan yang batil itu batil. Wa yakshiful haqqa lidil qulubi. Al-haq tampak hak, yang batil tampak batil. Dan dengan itu dia akan mencapai kepada cita-cita yang agung, mencapai ridha Allah, mencapai jannah Allah. Wa yusilul abda ilal matlubi. Taib, qala Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, yaitu ilmu kitab wa sunnah, yang ini akan menghilangkan asyak, penyakit syak, ragu-ragu, wa daran, wa syubuhat, wa syahawat. Allah akan mudahkan dia menuju jannah. Allah mudahkan dia jalan menuju jannah. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita baca syarah dari Syekh rahimahullah. Ya'ni pada bait ini, anna minanillah, anna minan Allah ala abdihi au ala al-ibadi kathirah. Ketahuilah bahwasanya nikmat-nikmat Allah atas hamba itu sangat banyak. Wa afdalu ma mannallahu ala abdihi bihi huwal ilmun nafi'. Dan sungguh seafdal-afdal nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka sudah sepantasnya kita ini berbahagia, bersyukur dengan nikmat ilmu ini, ikhwan. Ya. Jangan kita kemudian merasa rendah. Ya. Karena dunia kita yang sedikit. Nah, ini salah dalam seorang memandang. Fulan dia memiliki kusur, memiliki istana-istana. Ya. Sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan pekerjaannya yang menghasilkan uang yang banyak. Rumahnya, kendaraannya, tanahnya. Orang memandang itu dengan pandangan kagum. Seorang yang memiliki ilmu tidak sepantasnya ya tertipu dengan yang seperti ini. Bukankah Nabi mengatakan mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Ya. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Justru yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dunia itu dibukakan atas kalian. Ya. Fatanafasu fiha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia itu sehingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang telah lalu hancur dengan sebab itu, at-tanafus fid dunya. Kita diingatkan oleh Syekh rahimahullah agar kita bersyukur, agar kita istiqamah. Kita sudah dimudahkan oleh Allah menempuh jalan ini untuk mendapatkan afdalul minan, yaitu ilmu nafi', al-kitab was sunnah. Apa itu ilmu nafi'? Kata Syekh, wa dhabitu al-ilmi nafi', ya, yang dimaksud dengan ilmu nafi', kama kultu, sebagaimana saya katakan fi nazm pada bait, annahu yuzilu 'anil qalbi syai'ain, ilmu yang bisa menghilangkan dari hati dua perkara. Yang itu semuanya penyakit, yaitu syubhat, penyakit syubhat, wasyahawat, dan syahawat. Fasyubhat turitsu syak, syubhat itu ya akan membuahkan asyak, keragu-raguan. Ragu-ragu, ragu-ragu tentang agama waliyadu billah, ragu-ragu tentang iman, ya, ragu-ragu tentang kalamullah, ragu-ragu tentang kalamur rasul. La'an. Ragu-ragu, apa betul ya Islam itu agama yang sempurna? Apa betul ya Al-Quran itu kalamullah? Syukuk, keragu-raguan. Itu syubhat. Atau penyakit berupa syahawat. Turisu daron al-qalb wa qaswatih. Syahawat, naam, yang kemudian mewariskan adanya noda-noda pada hati. Hati menjadi keras. Ya. Kemudian akhirnya badan pun terpengaruh dengan hati itu. Menjadi badan yang lamban untuk beribadah. Naam. Idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Hati itu kalau ya keras, rusak. Fasadal jasadu kulluh, tampak pada badan. Ya. Tusabbit al-badan anit ta'at. Ya. Memberatkan, menjadikan badan itu berat dan lambat untuk beribadah. Fa'alamatul ilmin nafi', maka ketahuilah tanda ilmu itu bermanfaat, ilmu itu yuzilu hadainil maradain al-azimain. Ilmu itu akan menghilangkan dua apa namanya penyakit yang besar ini. Ya. Asy-syubhat wasyahawat. Wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihi ma syai'ain. Menghilangkan dua penyakit ini kemudian menjadi sebab datangnya dua perkara yang besar, yaitu madza? Al-yaqin alladhi huwa dhiddu syukuk. Keyakinan, bertambah keyakinan. Keyakinan tentang Allah, tentang keagungan Allah, nama-nama dan sifatnya, keyakinan tentang agama yang mulia ini. Nah. Taib. Asani yang kedua, ya, mewariskan dan memunculkan al-iman at-tam, keimanan yang sempurna, al-muwassil lil-abdi likulli matlubin, yang akan menghantarkan hamba kepada tujuannya, al-musmir lil-a'mali salihah, yang membuahkan amalan soleh, alladhi huwa diddun li-syubuhat, li-syahawat, yaitu merupakan lawan dari apa? Syahawat. Nah, sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita melihat betapa besarnya nikmat ilmu ini. Nah, dan ketika sahabat adalah orang-orang yang paling sempurna ilmunya, maka mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam ya, mencapai keridhaan Allah jalla wa ala. Sebabnya ini ilmu nafi'. Kata beliau rahimahullah, fakullama izdadal insanu minal ilmi nafi', setiap kali ilmu yang bermanfaat itu bertambah pada diri seseorang, hasalalahu kamal al-yaqin, akan tumbuh kesempurnaan keyakinan. Dan juga iradah, kuatnya iradah, tambah yakin dan tambah kuat iradahnya. Wala tatimmu sa'adatul abdi illa bijtima'i hadainil amrain, dan tidak akan sempurna kebahagiaan seseorang kecuali ketika terkumpul dua perkara ini, yaitu kamalul yakin wa kamalul iradah. Ada keyakinan dan ada iradah. Wabihima tunalul imamah fiddin, dan dengan dua itu seorang akan mencapai kepemimpinan imamah dalam agama ini. Qala jalla wa ala, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, ya, para pemimpin, yahduna bi amrina, mereka ya mendapatkan hidayah dengan ya, apa namanya, perintah Allah, dengan Alkitab was sunnah. Mereka mencapai imamah fiddin dengan sebab apa ikhwan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, ya, mereka menghadapi syahwat dengan kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Mereka memiliki quwwatu al-yaqin wa kamalul yaqin wa kamalul iradah. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. intinya beliau mengatakan di akhir syarah, wa hasilu dzalik, ya, kesimpulannya, annal ilma syajarah, ilmu itu ibarat pohon, tusmiru kul qaulin hasan, dengan ilmu yang Allah berikan kepada seseorang akan membuahkan ucapan yang baik, akan baik ucapannya, wa amalin salih, dan akan membuahkan amalan yang soleh. Namun sebaliknya, al-jahl bid-din, al-jahl bil-kitab wa sunnah, ketika seorang jahil terhadap ilmu al-kitab wa sunnah, na'am, sehingga tidak ada keyakinan padanya atau lemah keyakinannya dan lemah iradahnya, akan tusmir kulla qawlin wa amalin khabis, akan membuahkan semua ucapan yang jelek, yang buruk, dan amalan yang buruk. Wa idza kana al-ilmu bi hadhihi al-masabah, kalau seorang tahu bahwasanya ilmu itu demikian tinggi kedudukannya, fayambaghi lil insan an yahris kullal hirs, dia bersemangat, ya, betul-betul bersemangat, bersungguh-sungguh, wa yajtahid, ya, berijtihad kullal ijtihad fi tahsilih, untuk mendapatkannya, sebagaimana dulu para sahabat, ya, bersemangat, ya, mendapatkannya, duduk di majelis Nabi alaihi salatu wassalam, yaqra atau yaktub, yastami', yuraji', yudzakir, yas'al, ya, ya'mal. Naam. Dan bukan hanya dia menempuh sebab min qibali nafsih, dia yajtahid, namun tidak lupa untuk minta tolong kepada Allah, wa an yudimal isti'anah billahi fi tahsilih, dan terus dia meminta pertolongan kepada Allah di dalam mendapatkannya. Banyak minta tolong kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan ilmu. Ya. Taib, hanya Allah yang bisa memberikan ilmu itu pada seseorang. Dan di dalam menuntut ilmu, hendaknya dia menuntut ilmu dengan cara yang baik. Ya. Tidak serampangan. Di antara thariqah di dalam menuntut ilmu adalah wa yabda' bil aham fal aham minhu, ya, memulai yang paling penting, ya, bertahap. Ini juga nasihat bagi kita semuanya, bagi antum ketika akan menyampaikan ilmu kepada manusia, ibda' bil aham fal aham, ya, sampaikan yang paling penting, yang sederhana, yang mudah difahami, ya, bagi orang yang antum ajari bermanfaat, bagi antum juga bermanfaat, ya. Coba kalau kita tempuh cara ini, yang itu adalah manhaj Rasul fi da'wah, akan yusmir, akan memberikan buah. Ya. Baik. Ajari sesuatu yang bermanfaat pada manusia. Ya. Baik. Sesuatu yang mereka fahami. Ya, mungkin antum dakwah di tempat antum, ya, menyampaikan tafsir ayat-ayat yang ma'ruf yang mereka hafalkan. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Ya. Antum tafsirkan dengan tafsir yang sahal, muyassar, mudah. Ya. Antum terangkan makna la ilaha illallah. Ya. Jelaskan tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, al-islam. Naam, sederhana. Ajari ibadah-ibadah yang paling wajib atas mereka, al-wudu, was-salah. Dengan bahasa yang mudah, yang difahami. Ya. Dengan penuh hikmah. Ya. Bagi antum bermanfaat, karena orang-orang ini menerima. Ketika orang itu menerima, maka pahala akan mengalir pada kita. Mereka juga terus bersemangat, karena yang diajarkan adalah sesuatu yang akal mereka sampai. Ya, sedikit demi sedikit, akhirnya mereka terus bertambah semangatnya, istiqomahnya. Nah, minta tolong kepada Allah dalam kita menuntut ilmu, kemudian yabda' bil aham fal aham. Ya. Nah, dari sini kemudian Syekh masuk, ya, masuk untuk mulai menjelaskan tentang apa pentingnya kita mempelajari qawaid. Itu akan memudahkan seorang thalibul ilmin, ya, mendapatkan ilmu, ya, dengan apa namanya cara yang baik. Maka beliau mengatakan wa min ahammihi ma'rifat usulihi wa qawaidih. Ya, di antara perkara yang penting untuk kita ketahui sebagai thalibul ilmin agar kita baik di dalam menuntut ilmu, ya, kita mengenal usul ulum, pokok-pokok dari ilmu, kawaid dari ilmu. Ya. Allati tarji'u masailuhu ilaiha, yang masalah-masalah itu akan kembali kepada usul dan kawaid. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram 6 bait yang bisa kita bacakan ya, dari abyat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan 4 abyat berikutnya ini terkait dengan pembahasan apa itu al-qawaid fiqhiyah. Ya, beliau mendefinisikan dengan definisi yang sederhana ya, dan menunjukkan pentingnya untuk kita mempelajari qawaid tersebut ya. Baru nanti setelah itu beliau mulai ya, menyebutkan qawaid al-fiqhiyah dalam abyat-abyat berikutnya. Baik, insyaallah taala kita akan baca pada kesempatan yang akan datang ya, kelanjutan dari abyat yang dijadikan sebagai muqaddimah oleh beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.